penuh rahmat dan ampunan. Hanya ada satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Mari kita meningkatkan, menunaikan kewajiban. Semoga kita dirahmati Tuhan. Bulan penuh kemuliaan, diturunkannya Al-Quran. Tiada yang lebih utama dari bulan sebulan. Semoga kita dapatkan malam Lailatul Qadar, agar semua dosa terhapuskan. Ramadan aku senang, Ramadan aku tenang, Ramadan aku bisa jaga hati dan pikiran. Ramadan aku sejuk, Ramadan aku busuk, Ramadan semoga kita nanti bisa bertemu lagi. Bulan penuh kemuliaan, diturunkannya Al-Quran. Tiada yang lebih utama dari bulan seribu bulan. Semoga kita dapatkan malam Lailatul Qadar, agar semua dosa terhapuskan. Senang, aku tenang, Ramadan aku bisa. Ramadan aku senang, Ramadan aku tenang, Ramadan aku bisa jaga hati dan pikiran. Ramadan aku sejuk, Ramadan aku busuk, Ramadan semoga kita nanti bisa bertemu.